terdengar suaramu di sudut hati. Terkadang aku terkenang memori indah denganmu. Mengapa aku yang kau sakitkan saat dirimu aku perlukan? Hancur semuanya harap.